Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 14 Jumadil Ula tanggal 14 Jumadil Ula. Jumadil Ula 144 Hijriah atau tanggal 8 Desember 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-131 halaman 266. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan dan kefahaman pada kajian kali ini. Dan ini tidak ada yang bisa memberikan kemudahan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita sehat, meskipun kita meskipun kita sehat, meskipun kita bisa mendapatkan kajian ini, bisa menghadirinya, tapi belum tentu keberkahan dan kefahaman bisa kita dapatkan kecuali ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena antum semangat, ustadznya enggak semangat, sama saja. Ustadznya semangat, yang belajar tidak semangat, sama saja. Dan ini meskipun masih ada sedikit di sini pengaruh K. Ya, ada pengaruh K di sini, ada tulisan K. Kiap-kiap. Ada pengaruh kiap-kiapnya, tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk pada sore hari ini kita berkumpul di Masjid Baitul Salam ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan. 6. Di sebelum ana mengawali ini, ana ingin memberikan kepada antum semua beberapa motivasi dalam menuntut ilmu syar'i yang ana dapatkan ketika kemarin perjalanan di Madinah dan Mekah. Mengawali apapun dari kebiasaan baik ataupun amal kebaikan, ketika kita mengawalinya dengan keikhlasan tanpa mengharap ridho manusia, itu pasti ada kemudahan. Kita berawal di awal pemberangkatan, kita sudah berharap 8 hari itu kita akan isi semuanya dengan daurah. Daurah ilmiah yang ditulis oleh, yang dijelaskan, akan diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin hafizahullah. Namun qadarullah syafa'al, kita nyampe hari malam Senin Ya, naik Jeddah, kemudian naik bis ke Mekah. Itu kita pagi harinya mendapatkan kabar kalau di situ kan ada sedikit perubahan. Pagi itu belum dikabarkan mau dibatalkan atau tidak. Setelah sholat Jumat itu dibatalkan. Subhanallah. Dan Syekh langsung mughadarah. Keriat. Kita waktu itu tidak ada tahu alasannya. Apakah Syekh itu sakit atau ada alasan yang lainnya. Tapi begitu beberapa hari kemudian kita dapati bahwasanya itu adalah bagian dari kebijakan pemerintah saat itu yang menjadikan permit, artinya license untuk mengajar beliau dicabut. Nah, dengan beberapa pertimbangan yang masih sekarang dipersoalkan di mahkamah. Dan semoga Allah Azza Jalla menjaga beliau dan hamidahullah dan juga mendudukkan bagi pemerintah Saudi dengan kebaikan pada para penuntut ilmu syar'i. Dan malamnya itu sudah ada tweet bahwasanya 3000 kitab itu dibagikan habis selama 4 jam. 3000 kitab selama 4 jam habis malamnya. Muhimmatul ilm, 2 jilid tebel-tebel. Dan ternyata kitabnya sama. Jadi kalau tebelnya itu 3/4 lagi, jadi lebih tebal lagi, karena satu ininya itu ya itu tambah lagi setengahnya lagi, jadi segini tebalnya, ada 1049 halaman, dua jilid, jadi 1000 total 2000 halaman. Qadar al-Syafa'al tidak jadi. Dan itu saat itu sudah sedih aja. Subhanallah. Sedihnya itu bukan berarti kita gak dapat ilmu. Tapi sedihnya kita berpisah dengan orang-orang soleh saat itu. Dimana saat itu sebagian besar datang ke Madinah dalam rangka untuk ikut daurah muhimmatul ilmi. Karena itu adalah waktu yang dibuka setelah bertahun-tahun, artinya 2 tahun COVID tidak ada langsung, bertatapan langsung. Walaupun pada tahun 1442 itu ada secara jarak jauh, online. Nah, dan di situ subhanallah Allah berikan ganti. Seninnya sampai hari Kamis ada daurah. Alhamdulillah syarah kitabut tauhid, kemudian Al-Ilmu Nur, kemudian Syarah Umdatul Ahkam, kemudian ada Asyratu Umur Yajibu Alayna Bima Amarallah Bihi, dan beberapa kajian tematik dari masyaikh di sana. Yang jelas di situ Allah Azza Jalla memudahkan untuk bisa mendapati ilmu. Dan kalau daurah di sana bukan seperti daurah di sini, Mas. Daurah di sana sekali duduk 5 jam, teng langsung. Habis subuh itu sampai 10/4. Kita balik hotel itu jam setengah 11, jam 11. Makan sebentar sudah langsung ke haram lagi. Itu seperti itu, setiap hari sampai hari Kamis. Dan hari Jumatnya alhamdulillah ana bisa ketemu dengan masyayikh dari Darul Hadis Ma'had Haram, ya. Dan di situ alhamdulillah ana insyaallah binillah akhir Januari, insyaallah binillah Ya, tidak Februari, Mas. Ya, kalau antum enggak bisa, enggak apa-apa, Mas. Ya. Tetap daurah akan jalan insyaallah bismillah. Bismillah akan ada daurah bahasa Arab lagi. Ya. Dan itu syarah muqaddimah Al-Jurumiyah itu alhamdulillah dapat muqaddimah dari dua doktor pengajar Ma'ad Haram, alhamdulillah. Mereka menyenangi dan menyetujui apa yang ditulis di situ, terjemahannya dan tasjirnya, gambar-gambarnya. Dan insyaallah semoga itu dimudahkan nanti kita mengadakan daurah bahasa Arab. Dan jangan dianggap bahwa semua itu sulit. Antum mau melakukan apa saja kemudian, wah sulit, wah berat. Maka di situ bukan hanya sekedar jadi seperti orang yang mengatakan saya enggak bisa melakukan ini, saya enggak mampu melakukan ini. Maka Allah akan mengijabahinya, Mas. Ingat, Mas, di situ. Bahkan ketika di haram, faedah yang paling penting, jangan pernah antum mengeluh. Jangan pernah antum tasa'um, merasa sial. Harus ada fa'al. Antum bisa, insyaallah bi'inillah. Nah, seperti itu fa'al. Itu optimisme yang dibangun dengan perkataan-perkataan kebaikan. Tapi ketika tasa'um menganggap sial, maka terjadi pula. Ini contoh ya qadarul syafal, apa yang terjadi dari sebagian ada jamaah yang saat itu sedang keliling tawaf dan dia enggak sanggup, wah capek, pengin kursi roda. Nah, dia tidak saat itu kemudian langsung kursi roda, bukan. Dia berusaha nerusin. Sore harinya ketika dia berwudu, harusnya ada tanjakan, harusnya turun satu trap lagi, dia langsung turun. Jatuh, gelinding. Akhirnya apa? Kursi roda beneran. Itu subhanallah diijabahi saat itu, Mas. Mas, apa Mas? Diijabahi. Jadi kalau antum merasa berat, itu diijabahi, Mas. Ingat, hati-hati, Mas. Ya. Apapun dalam dakwah, Mas. Kalau antum tidak pernah optimis, tidak pernah menjadikan ada optimisme, berharap kepada Allah Azza wa Jalla, antum akan diijabahi saat itu, diijabahi. Bahkan perkataan orang tua. Perkataan orang tua. Ya. Hati-hati dengan perkataan orang tua. Anak saat itu mengatakan pada ibu, insyaallah bu, bu, bahwa itu obat-obat perutnya, itu kan mah. Saat itu anak bilang, anak gak pernah mah. Gak pernah mah, alhamdulillah. Tapi saat itu, ketika anak di Madinah, hari pertama anak kena ya, treatment. Aneh. Ini anak takut doa ibu yang dijabai. Allah musta'an. Ala kulihat, alhamdulillah. Dua hari selesai. Sehingga di sini al-bala ya, muwakalul bil mantiqi. Ya, innamal bala muwakalul bil mantiqi. Sungguhnya bala ini, musibah itu karena disebabkan mantik. Antum jangan terlalu mendahului takdir dengan dhon, persangkaan, enggak bisa, enggak mampu, enggak bisa, enggak mampu, enggak bisa, enggak mampu. Maka Allah akan ijabah itu. Mas, hafalkan ini, enggak bisa. Antum sudah mengatakan apa? Enggak bisa. Nah. Dan itu subhanallah bagian dari saat itu benar-benar di haram, ya terutama di haram, itu tidak ada tasa'uh, merasa sial. Kalau merasa sial, diijabahi saat itu. Kemudian fa'al, fa'al itu adalah optimisme. Kalau antum optimisme bisa melakukan ini dan itu, maka antum akan bisa. Antum sudah capek, ya tinggal berapa putaran lagi sa'inya atau tawafnya, ya berusaha, itu insya Allah bisa. Berapa banyak orang yang datang dalam keadaan dia itu gak bisa jalan, ketika dia melihat ya Allah Azza wa Jalla menjadikan keindahan-keindahan di Masjidil Haram, itu langsung Allah berikan kesembuhan karena dia apa? Keinginan dia untuk sembuh. Ada faal di situ. Ya, dan semoga Allah azza wajalla memudahkan antum semua untuk bisa haji dan umrah insyaallah binillah. Ya. Yang jelas di situ banyak pelajaran yang bisa dipetik. Salah satunya itu tentang tasa'um dan faal. Ya, dan itu berlaku untuk semuanya. Bahkan ketika antum tasa'um dan faalnya itu dilakukan ketika waktu-waktu yang diijabai hujan. Antum wah angel lagi wah aku ra iso. Benar, enggak bisa benar. Ijabai. Maka jangan pernah tasa'um dan al-fa'al. Ya, merasa sial dan merasa enggak bisa, tapi harus optimis. Pasti Allah mudahkan, pasti Allah mudahkan, pasti Allah mudahkan. Ya. Enggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, kecuali ketika antum tidak pernah berdoa kepada Allah saja. Itu pasti tidak mungkin. Ya. Seperti orang yang tidak mengambil sebab, maka tidak mungkin di situ Allah akan memberikan kemudahan. Seperti orang pengen punya anak tapi enggak nikah, terus bagaimana? Jelas, dengan nikah itu kita mengambil sebab. Ya. Seperti itu. Sama halnya, berapa banyak dari antum nikahnya bertele-tele. Ada yang dimudahkan, ada yang bertele-tele dan seterusnya. Semuanya itu bagian dari rezeki dari Allah saja. Tapi yang jelas jangan pernah kita itu tidak pernah optimis. Harus optimis. Tidak boleh kita pesimis. Apalagi dalam dakwah, apalagi dalam menuntut ilmu syar'i. Orang yang pesimis itu tidak akan mendapatkan apa yang dituju. Harus optimis. Insyaallah bisa, insyaallah dimudahkan. Insyaallah bisa, insyaallah dimudahkan. Karena apa? Orang yang pesimis itu menempatkan husnudzon kepada Allah Azza Jalla dengan husnudzon yang terbaik. Yang jelas akan saya berusaha, setelah saya berusaha Allah yang menentukan. Pasti mudahkan, pasti mudahkan. Seperti itu. Pastinya itu bukan memastikan 100%, tapi pasti itu ketika dia mengucapkan kata-kata untuk faal pada dirinya sendiri, untuk membangun optimismenya dia. Walaupun tetap di situ atas kehendak Allah azza wajalla. Ya, paham ya? Makanya antum bisa lihat orang-orang yang ngelukru, gampang ngelukru. Wah, enggak bisa. Wah, enggak bisa. Itu karena dia sering menginginkan zona aman. Menginginkan bahasanya dia tidak mampu karena ini dan itu. Sama halnya antum menuntut ilmu syar'i seperti ini. Ustaz, apa yang ditulis kalau ini semuanya gundul semua seperti ini? Iya. Maka anak katakan, pernahkah antum itu berdoa kepada Allah Azza Jalla agar diberikan kefahaman? Kalau antum sudah berdoa, sudah mengambil semua sebab untuk mendapatkan ilmu, ya, cepat atau lambat insya Allah pasti Allah akan memberikan kefahaman. Ya, kefahaman yang antum bisa rasakan adalah kebaikan dari menuntut ilmu syar'i. Pertama, ketemu dengan ikhwan-ikhwan. Antum bertegur sapa, mengucapkan salam, saling mendoakan, senyum. Itu kebaikan. Begitu pula kemarin ketika daurah, kita melihat para ikhwan yang mengikuti, itu Masya Allah, sangat bersemangat. Sangat bersemangat sekali. Ada kejadian, ana hilang tumblernya. Termasuk tumbler kesayangan ana. Ya. Qadara safal itu ana taruh di belakang taksi. Ana titipin ikhwan. Ikhwan juga ngobrol saat itu. Nah, ketika sampai di masjid, subhanallah ternyata tumblernya enggak dibawa. Padahal isinya itu kopi. Yang sudah ana siapkan dari sebelum berangkat. Nah, qadara safal ada ikhwan dari Saudi yang melihat Zak, mana kopinya? Biasanya karena anak biasa nyembarin kopi, alhamdulillah. Nah, di mana kopinya? Ente kenapa enggak bawa? Nah, bilang tumblernya hilang. Enggak ada tempat lagi kalau buat kopi. Ya sudah, bawa itu teko-teko anak, bawa. Dia punya teko dua yang biasa untuk kopi dan teh. ya, kopinya Arab dan tehnya Arab juga. Alhamdulillah Allah mudahkan di situ, Allah gantikan di situ. Walaupun kualitas beda, cuman paling enggak di situ Allah memberikan untuk bisa bikin kopi berapa kali. Alhamdulillah. Nah, itu bagian dari kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ana bilang, wah, susah nih. Ana bilang, itu bukan tasawuf juga. Ana bilang, agak susah nih untuk bikin kopi lagi. Ana hanya punya tumbler yang lebih kecil lagi. Satu tumbler. Saat itu kalau mau dibagi-bagi, susah. Dan itu subhanallah, bagian dari kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Pasti Allah mudahkan. Karena saat itu ana juga doa, ya yes, semoga ya, dengan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni min khayrin, itu Allah gantikan saat itu juga. Dan memang dari dulu ana juga ngincer model yang seperti itu. Tadinya ana mau bawa sekarang. Modelnya seperti receh. Ya, maksudnya kalau di sini itu model seperti teko yang dalamnya ada keramiknya. Jadi kalau keramik gelas, kalau untuk bepergian kurang cocok. Tapi di situ awet, panasnya awet. Ala kulihal, di situ Allah Azza Jalla memudahkan mendapatkan ganti rugi di situ. Begitu juga apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, pasti Allah ganti, Mas. Innaka lan tada'a syai'an lillah illa badalaka Allah bihi ma huwa khairun lak min. Ya, tidaklah engkau itu meninggalkan sesuatu karena Allah Azza Jal, tapi pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Antum menahan rasa kantuk antum dalam rangka untuk menuntut musyari, Allah akan gantikan. Nanti setelah menuntut musyari, antum tidurnya jauh lebih nyaman daripada ketika antum itu tidur ketika menuntut musyari. Tahan. Itu berapa banyak? 5 jam setiap harinya, dari pagi 5 jam, sorenya juga 5 jam. Habis asar 5 jam. Itu di sana untuk doroh-doroh biasa seperti itu. Syekhnya juga tidak bergeming sekalipun. Insyaallah di situ banyak Allah itu memberikan kebarokahan dari kekuatan mereka karena ikhlasnya mereka, sabarnya mereka dalam mengajarkan ilmu. Dan ini subhanallah, semoga Allah Azza Jalla bisa memudahkan bagi kita untuk mencontoh kebaikan-kebaikan para ulama tersebut. Nah, begitu juga yang lainnya saat itu adalah kebaikan akhlak dari ulama di sana untuk menjawab pertanyaan, untuk menyalami dan seterusnya, subhanallah. Sangat sabar walaupun itu dikerumuni. Yang paling dahsyat itu saat itu adalah, walaupun ana enggak ngobrol langsung, tapi ana mendapati Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syankiti, hafizahullah. Itu subhanallah, ketika mengajar, ini contoh ya, ketika mengajar, beliau menolak untuk diliput. Menolak untuk diliput. Makanya kalau antum itu melihat sekarang, antum cari di YouTube, ya, kajian-kajian Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syankiti, hafizahullah, antum tidak dapati wajahnya beliau secara langsung. Tapi beliau itu menjadikan apa? Kameranya diletakkan di bawah, enggak dipakai. Tapi direkam. Dan saat itu ketika beliau mengajar, subhanallah, beliau benar-benar ngajar dengan hati. Bahkan kadang beliau memejamkan mata. Takut kalau apa yang dipandang sesuatu. Takut kalau yang dipandang itu menjadikan dia, beliau, hafizahullah, merasa tidak nyaman. Sehingga kadang beliau menutup mata seperti ini. Ya, bahkan ketika beberapa saat ketika beliau menunjukkan tentang sesuatu, beliau terdiam sebentar. Tapi kata-katanya yang beliau sampaikan itu seolah-olah seperti air mengalir. Sangat sejuk banget. Menunjukkan tentang kedalaman ilmunya. Kedalaman ilmu. Dia menyampaikan itu kalau misalnya antum dengarkan. Bahkan ada yang sudah ada terjemahannya, kajian-kajian beliau. Itu Masya Allah. Makanya ketika kajian beliau, itu hanya dua hadis antara maghrib dan isya. Dan ketika mau datang pun itu banyak orang yang mengharap beliau untuk bisa mencium, untuk bisa menyalami beliau, karena beliau termasuk anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Itu sampai seperti itu, karena saking orang-orang juga ingin ketemu, ingin menyalami, ingin apa ya istilahnya, bukan tabarruk, tapi di situ menginginkan untuk bisa bersalaman ya, dan menciumi beliau kepala terutama ya, bukan cium tangan gini kayak habaib, bukan ya. Dan itu saat itu beliau menyampaikan kajian penuh dengan, jadi beliau kajian seperti ini gak baca hadis, hadisnya sudah dihafal semua, om sudah telahkan. Ini jadi beliau kalau mensyarah sambil seperti ini, seolah-olah semua dari hafalan dan mengalir indah ya, bahasanya, masya Allah, menyentuh. Makanya saat itu ana harusnya jatahnya ada kajian di Masjid Uhud, tapi ana batalkan gara-gara ingin melihat langsung Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syangkiti. Habibullah. Walaupun itu hanya untuk maghrib dan isya, tapi bisa melihat beliau, bisa mendengar suaranya beliau, itu masya Allah. Membekas dengan keikhlasan beliau. Makanya antum bisa merasakan, Mas. Kalau antum menuntut ilmu syar'i dimanapun, antum menuntut ilmu syar'i, antum akan merasakan bagaimana kesungguhan, keikhlasan orang yang mengajar itu bukan hanya sesuatu yang sepele. Antum akan bisa mengetahui bagaimana beliau-beliau, ustaz kita, masyayikh kita, asatidz kita, itu mereka mengorbankan waktunya hanya untuk agar bagaimana orang yang duduk di majlis ilmunya mendapat keberkahan ilmu, kefahaman ilmu. Sehingga ketika dia pulang, itu kebaikan-kebaikan itu senantiasa mengalir kepadanya. Dan itu subhanallah, tidak sesuatu yang gampang. Sulit itu. Sulit. Dan semoga Allah Azza Jalla bisa menjadikan kita untuk bisa meneladani apa yang mereka lakukan, para ulama kita. Nah, kita lanjutkan sedikit. Nanti ana tambahkan sedikit lagi tentang beberapa faedah yang berkaitan dengan menuntut ilmu syar'i di sana adalah ketika antum menginginkan mundhabit tepat waktu, Allah pasti mudahkan. Ketika duduk di situ, sebenarnya hari-hari itu benar-benar antum perjalanan jauh. Apa yang menyebabkan capek, Mas? Antum tahu enggak apa yang menyebabkan perjalanan jauh? As-safaru qita'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari adab. Maksudnya apa? Badannya capek. Sebenarnya capek kenapa, Mas? Padahal antum cuma duduk. Kok capek? Capek itu karena selama perjalanan, kalau ketika antum darat atau bahkan di udara pun, antum sebenarnya bergetar semuanya. Ini, Mas. Ini semuanya bergetar semua. Otot-otot, kemudian sendi-sendi, semua bergetar. Berbeda ketika antum itu hanya duduk di suatu tempat, ya, tidak melakukan banyak aktivitas, antum tidak akan merasa capek banget. Tapi begitu ketika antum itu perjalanan jauh, ya, laju kendaraan bergetar gini. Nah, ini otomatis otot itu akan, ya, menyebabkan adanya guncangan. Dan guncangan-guncangan itu sebenarnya tidak nyaman untuk badan. Sehingga itulah yang menyebabkan capek. Ya, menyebabkan capek, menyebabkan semuanya menjadi tidak nyaman. Tapi begitu antum berusaha berdoa kepada Allah Azza Jalla agar capek-capeknya itu hilang dalam rangka menuntut ilmu syar'i, pasti Allah mudahkan. Ya. Seterusnya yang terakhir dari sekian banyak fawaid adalah bagian dari rasa sakit, ya, yang terjadi ketika umroh. Ya, dan di situ kaitannya ketika orang itu melakukan umroh, itu jelas dia akan mendapati apa saja yang berkaitan dengan ujian. Karena sesungguhnya apa yang dia lakukan itu al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lainnya itu adalah diantaranya menghapuskan dosa diantara keduanya. Dan di situ dijelaskan mukafaratud dunub, di situ penghapusan dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Nah, dan di situ kalau misalnya ada orang yang ketika umrah itu Allah Azza wa Jalla menjadikan umrah sebagai apa, Mas? Sebagai sarana, ya, wasilah untuk ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Begitu pula ketika orang sakit. Ya. Orang sakit. Bahwasanya ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wal hazanin hatta alham. Ya. Yuhammu ila illa kufira bihi min sayiatihi. Di situ tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu musibah, yaitu wasabin, sakit yang tidak kunjung sembuh, wala nasabin, rasa capek, nasabin, wala saqamin, rasa sakit, wala hazanin, rasa gundah gulana, sedih, ya, hatta alham, bahkan kekhawatiran, ya, yuhammuhu illa kufira bihi min sayiati. Kecuali Allah dengan ujian-ujian itu Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Makanya bisa lihat berapa banyak ketika orang dia itu sebelum umroh sehat, ketika umroh sampai di sana langsung batuk. Di situ ada kebaikan yang Allah berikan kepadanya, yaitu apa? Allah menghapuskan dosa-dosanya lewat umrohnya. Yang kedua, Allah hapuskan dosa-dosanya lewat sakitnya. Jadi dua kali penghapusan di situ. Itu menunjukkan apa? Secara logiknya, bahasanya, orang yang dihapuskan Allah Azza wa Jal dengan umroh dan sakit itu, Allah mencintainya. Allah menginginkan kebaikan baginya. Ya, makanya kalau di sana pasti ada yang uhu-uhu, batuk dan seterusnya. Pulang juga masih batuk. Tapi ada rahasia yang lainnya. Kenapa ada yang Allah berikan sehat? Ketika umroh sehat, ketika pulang dari umroh juga sehat. Nah, saat itu sebelum anak berangkat waktu kemarin itu, anak mendapati berapa kondisi. Ada bapak-bapak sini yang sakit setelah umroh. 3 orang pasangan, jadi 6 orang. Berangkat umroh, 2 sakit, 1 sehat. Anak mendapati ada apa dengan sakitnya, ada apa dengan rasa sehatnya. Anda dapati orang yang sehat itu, bapak-bapak itu yang sehat, tidak pernah bermasalah. Lempeng-lempeng aja. Gak pernah mengeluh, gak pernah yang aneh-aneh. Bahkan terkadang gampangan orangnya, Masya Allah. Wala uzaki Allah lahar. Tapi di situ lihat dua orang yang dua orang yang sakit itu ternyata banyak. Kalau yang sering sholat subuh di sini tahu bapak-bapak itu dua-duanya, ya, ada yang sering mengeluh, ada yang sering, ya, sesuatu seperti itu. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Tapi di situ jelaskan rahasia di balik Allah itu menjaga kita di sana ketika kita menjaga apa? Batasan-batasan Allah di sana. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, ikuti yang jelek dengan kebaikan. Kita sebelum berangkat umroh itu Allah berusaha, Allah azza wajalla, astaghfirullah, Allah Azza wa Jal itu akan menghapuskan dosa kita. Kita berusaha untuk melakukan umroh itu. Nah, sampai di sana, kita masih membawa kejelekan. Kejelekan yang ada dari tanah air kita. Dan ketika kita di sana itu melakukan kebaikan-kebaikan, entah itu antum hanya mengambilkan air zam-zam, atau membagikan makanan, atau memberikan apa saja yang menjadi kebutuhan kaum muslimin saat itu, saudara-saudara kita, atau hanya untuk misalnya mijitin misalnya, ya, bayarin makan, bayarin transportasi dan yang lainnya, yang sepele-sepele. Itu ternyata bagian dari kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, Allah jaga itu. Jadi kalau misalnya antum, ya semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum semua bisa umrah. Syukur-syukur Ramadan ini, insya Allah semuanya berangkat. Doa mas, enggak mungkin, kata siapa enggak mungkin. Jangan pernah mengatakan enggak mungkin. Ya. Allah itu memungkinkan semuanya. Ada berapa ikhwan di sini berangkat bilang enggak mungkin. Istrinya sudah enggak mungkin. Tapi berangkat. Karena itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Jangan pernah melakukan ibadah dengan mengawali dengan kata-kata tidak mungkin. Itu dari syaitan. Paham? Kalau ingin melakukan ibadah, sudah kecil hatinya, mengatakan tidak mungkin, itu semua dari syaitan. Ya. Harus ada faal di situ. Pasti. Semoga Allah Azza wa Jal, insya Allah mudahkan. Insya Allah mudahkan. Insya Allah mudahkan. Nah. Kemudian, intinya di situ, ketika kita ingin melakukan kebaikan, kebaikan apa saja, bukan hanya umrah. Hatta antum menuntut musyari, seperti ini. Allah akan mudahkan antum untuk mendapatkan ilmu dengan sebab kebaikan-kebaikan yang antum lakukan. Bisa jadi dengan kebaikan apa? Mas, antum boncengin ikhwan yang gak punya kendaraan. Ya, antum bikinin kopi, antum bikin apa, semuanya dimudahkan. Karena apa? Ada kebaikan-kebaikan yang seolah-olah kecil di situ. Anda di sana cuma berusaha gimana melakukan apa yang anda bisa di sana. Ya, kadang ya itu dengan nyodorin kopi, ya nyenengin orang dan yang lainnya. Nah, kalau kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, Allah akan jaga. Maka ini mafhum mukhalafahnya, ingat ya, mafhum mukhalafahnya, apa yang bisa difahami orang-orang yang tetap sakit di sana karena banyak mengeluh, tidak bersyukur. Setelah di sana tidak berusaha untuk menjaga batasan-batasan Allah. Justru ketika dia makan tidak ingat, oh ada temannya yang belum makan. Ya, apalagi ketika makannya sembarangan. Apalagi masih tetap melakukan dosa dan maksiat. Ya. Dari Indonesia masih menjadi knalpot, di sana pun masih jadi knalpot. Ya. Semoga Allah Azza Jalla mudahkan bagi kaum muslimin Indonesia terutama di sana. Begitu juga apa Mas? Foto-foto Mas. Subhanallah. Itu dahsyat dari ucapan dan nasihat dari Syekh Abdul Latif Syamari, kemudian juga Syekh Muhammad Al-Bakhid Hamidullah. Itu beliau dua-duanya memberikan penjelasan yang dahsyat. Ana belum sempat nulis tentang fawaid. Kenapa orang membutuhkan untuk bergambar ria, selfie. Baik dia itu di Masjidil Haram, atau di Raudhah, atau di tempat yang lainnya. Di situ ketika dia melakukan ibadah-ibadah. Apakah dia menjadikan hal tersebut sebagai kebanggaan dia, sedangkan dia kelak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ahyuma khalaqtum. Ya. Hidupkan apa yang telah kau ciptakan. As-suratu ra's. Idha kuti'a ra's fala suratalah. Ya. As-suratu ra's. Gambar yang terlarang itu adalah kepala. Idza quti'a ra's, apabila dipenggal kepala, itu fala suratalah, maka tidak termasuk gambar yang dilarang. Maka dilihat Syekh mengatakan, bahkan ketika antum itu mengupdate status, apa yang antum lakukan oleh kepada orang lain hanya dalam rangka untuk tahadus bin ni'am, apakah itu adalah dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh seperti itu? Tahadus bin ni'am terus menerus, ini loh, aku sedang ini. Ini yang tidak dibolehkan. Itu karena apa? Menggerus keikhlasan. Dan itu menjadikan dia mengumpulkan kebaikan, tapi kebaikan itu hilang. Haba'an mansuro, seperti debu pertebangan. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, itu sementara apa yang ana bisa sampaikan bagian dari tasyi. Setelah dua pekan itu tidak ada kajian, ya ada kajian dengan Ustaz Khalid. Tapi di situ ana menginginkan lagi untuk mentasyi antum dan mentasyi diri ana, terutama apa? Jangan pernah rasa optimis hilang dalam menuntut ilmu syar'i. Harus dibesarkan optimis dalam menuntut ilmu syar'i. Pasti dan pasti Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan usaha seorang hamba yang ingin berbuat baik. Ya. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.